jadi batas kota, selalu teringat padamu. Wajahmu selalu terbayang, waktu engkau ku lepaskan, berdebar hati di dada. Sana menunaikan tugasmu, senja di batas kota, terlukis di dalam kalbu. Terlukis di dalam kalbu, hanya bila kau kembali, hidupku akan bahagia, hidupku akan bahagia. Yeah.